Jamu jiwaku yang melamun tak menentu, senyuman manis di bibirmu mengungkap maksud di hatimu. Tiba-tiba ku rasakan di pipi satu belayan, dan itu pun terjadi, ku jatuh di pelukanmu. Cinta kini panas membara di hatiku, cinta kini menghancurkan keangkuhanku. Aku membenci diriku yang tiada daya. Bibirmu yang menawan.